Yuk kita panggil dulu, ada Henny Barista, dua teman, Mas Gunawan, asik banget. Dari Hendy. Iya Mas Yanto. Lanjut lagi.